Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Senin 10 September 2018 dibacakan Ardiansyah. Tubul Salam tidak dapat formasi CPNS. 35 unit rumah warga Gampung Tengah Kecamatan Trumon terkena imbas banjir bandang. IPNR Nagan Raya secara tegas menolak alokasi anggaran 9,8 miliar dari APBA yang diperuntukkan untuk Kongres KNPI. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tubul Salam, Mustolik, memastikan daerah ini tidak dapat kuota formasi CPNS sebagaimana daerah lain di Aceh. Kepala BKPSDM Tubul Salam, Mustolik, mengatakan faktor utama terhalangnya Tubul Salam mendapat jatah formasi CPNS menurut Mustolik tidak lain karena kelalaian sejumlah instansi di sana dalam membuat analisa jabatan atau ANJAP dan analisa beban kerja atau ABK. Menurut Mustolik, sinyal kosongnya formasi CPNS di Kota Tubul Salam ditandai tidak adanya undangan rapat untuk daerah dari Kemenpan RB terkait rekrutmen calon abdi negara seperti kabupaten kota lainnya. Sudarlun, pasca terjadinya banjir Sabtu malam tercatat 35 unit rumah warga Gampung Tengah, Trumon Tengah terkena imbas banjir bandang disertai lumpur. Aparat TNI bersama BPBD Aceh Selatan langsung dikerahkan ke lokasi sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Barat untuk melakukan pembersihan lumpur. Babinsa Koramil 09 Trumon Serda Rudi Hartono mengatakan, banjir ini adalah banjir bandang yang merupakan air kiriman diakibatkan oleh hujan yang deras sehingga terjadi longsornya gunung yang terletak di Gampung Krung Bate. Sudarlun, Ikatan Pemuda Nagan Raya secara tegas menolak alokasi anggaran 9,8 miliar rupiah dari APBA yang diperuntukkan untuk pelaksanaan Kongres KNPI. IPNR akan segera menyurati Kadispora dan PLT Gubernur Aceh mengevaluasi kembali dana APBA sebesar 9,8 miliar untuk kegiatan Kongres KNPI. Ketua Umum IPNR Ishani mengatakan sangat prihatin di saat kondisi ekonomi masyarakat Aceh semakin terpuruk. Justru ada organisasi yang mengatasnamakan pemuda menyedot anggaran hingga mencapai 9,8 miliar rupiah hanya untuk kongres organisasinya. Menurut Ishani, selama ini miliaran rupiah tiap tahunnya anggaran kepemudaan di APBA disedot KNPI, sementara tidak sebanding dengan kontribusinya kepada rakyat Aceh. Sudarlun, tabrakan antara mobil penumpang jenis Jumbo BL7517NB dengan sepeda motor Honda Beat BL6404DAJ di Jalan Nasional Medan Banda Aceh, Aceh Timur, Sabtu, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Mobil dikemudikan Sofyan dan sepeda motor dikemudikan Halimah. Kejadian ini menyebabkan satu orang korban meninggal dunia dan satu orang luka berat. Korban meninggal dunia yakni pengemudi Honda Beat Halimah dan yang diboncenginya Danoi mengalami luka berat. Kedua korban merupakan warga Gampung Titi Baru. Sementara pengemudi mobil Jumbo tercatat sebagai warga Gampung Menasa Lebu, Kecamatan Pante Bidari. Kasar Lantas Ibtu Ritian Handayani mengatakan kronologis kecelakaan berawal Sabtu siang saat itu Jumbo melaju dari arah Medan, sedangkan Honda Beat melaju dari arah Banda Aceh menuju arah Medan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, lokasi pembangunan jembatan gantung Gunung Setan di Desa Aunan Sepakat, Kecamatan Ketambe, Aceh Tenggara masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Lauser. Mantan Ketua Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Walhi Aceh, Dr. Nasrul Zaman, mengatakan sedianya proyek pembangunan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak ada permasalahan hukum di kemudian hari. Selain itu, ia berharap proyek tersebut bermanfaat bagi masyarakat agar lebih leluasa mengangkut hasil bumi juga tanpa menimbulkan masalah. Oleh karena itu, diperlukan adanya penanganan atau izin tertulis baik dari TNGL maupun Kementerian Kehutanan agar masyarakat tidak terjerat hukum selama memasuki kawasan TNGL tersebut. Darlun, operasi yang dipimpin Kapolsek Julu AKP Suparwanto telah mengamankan terduga pelaku penggelapan mobil milik Rosnidar dalam wilayah hukum Polres Langsa. Tersangka yang diamankan yakni SP sebagai warga Gampung Bukit Panjang. Korban juga tercatat sebagai warga kecamatan yang sama dengan pelaku penggelapan. Kapolsek Julu AKP Suparwanto mengatakan mobil milik Rosnidar digelapkan pada 13 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Barat di Gampung Blangpau 2. Penangkapan pelaku berawal Selasa siang sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Pihaknya mendapatkan informasi bahwa pelaku penggelapan mobil yang telah ditetapkan sebagai DPU itu berada di Kota Langsa. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Senin 10 September 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Terlebih, wassalamualaikum.